Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu Fathil Majid. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala fi qawlihi umirtu an uqatilan nas. Ilahuna wasalna. Hatta yakulu la ilaha illallah. Ma'lumun annal murada bihadha ahlu ibadatil awthan duna ahlil kitab. Li'annahum yakulun la ilaha illallah thumma yuqatalun wala yirfa'u anhumus sayf. Wa qala al-qadhi Iyad ikhtisasu ismatil mali wa nafsi biman qala la ilaha illallah ta'birun 'anil ijabati ilal iman wa annal murada bidhalika musyrikul arab wa ahlul awthan fa amma ghairuhum mimman yuqirru bitauhid fala yuktafa fi ismatihi bi qawlihi la ilaha illallah id yaquluha fi kufrihi intaha mulakhisa. Di sini para ulama menjelaskan seputar hadis umirtu an uqatilan nas. Saya aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah. Siapa manusia yang dimaksud? Abu Sulaiman Al-Khattabi berpendapat yang dimaksud manusia dalam hadis ini adalah ahlu ibadatil authan, para penyembah berhala. Bukan ahlul kitab. Apa alasannya? Karena ahlul kitab itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka adalah kaum yang beragama, yang mengikuti tuntunan Nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi kalau orang kafir, penyembah berhala, mereka akan terjaga harta dan darahnya cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Itu maksudnya. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan tentang hadis Usamah bin Zaid, yang saat itu terjadi peperangan antara muslim dengan kafir, bukan ahlul kitab, kafir. Di saat kafir sudah terpojok dan hendak ditusukkan tombak, dia berkata la ilaha illallah. Ya. Cukup. Sehingga Rasulullah marah besar kepada Usamah bin Zaid sampai-sampai atamanna itu, aku berangan-angan lam yakun aslam qabla yauma idzin. Aku ini saat itu belum Islam. Jadi saat membunuh orang ini saya kafir dulu. Ini artinya orang kafir yang sudah mengucapkan la ilaha illallah terjaga darah dan harta. Berbeda halnya dengan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab sebelumnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, sehingga di sini juga diberikan penjelasan dari Al-Qadhi Iyad bahwasannya ahlul kitab itu akan terjaga darah dan hartanya dengan menambahkan syahadat yang kedua. Apa itu? Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini maksud dari penukilan beliau dari ucapan Abu Sulaiman Al-Khattabi dan Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ini sedikit terkena fitnah dengan Asy'ari, Tamasyur. Wa qala An-Nawawi la budda ma'a hadza minal iman bi jami'i ma ja'a bihi Rasul alaihi salatu wassalam kama ja'a fir riwayah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Al-Imam An-Nawawi menambahkan, seyukianya dengan ini, ucapan la ilaha illallah itu beriman dengan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ini diarahkan kepada ahlul kitab. Sebagaimana datang dalam riwayat, dan mereka beriman dengan aku dan dengan apa yang aku bawa. Artinya mereka masuk Islam. Wa qala Syekhul Islam lamma su'ila an qitali Tattar. Kayaknya sudah ini. Labas. Faqala kullu ta'ifah mumtani'ah aniltizami syara'i al-Islam al-zahirah. Berkata Syekhul Islam ketika ditanya tentang peperangan yang terjadi pada kaum Tatar. Beliau menjawab, setiap kelompok tercegah dari berpegang teguh dengan syariat Islam yang tampak. Ya mungkin saja mereka tidak mau adzan, mungkin saja mereka tidak mau bayar zakat, mungkin saja mereka tidak mau sholat berjamaah. Ini adalah syariat-syariat yang tampak. Adapun yang tidak tampak tidak diperangi seseorang dengan sebabnya. Tetapi jika suatu negeri, kaum sudah tidak mengindahkan syiar-syiar Islam yang harusnya ditampakkan, maka diperangi. Zakat, ya, puasa, adzan, sholat jamaah, diperangi mereka. Tetapi kalau yang sifatnya syiar-syiar Islam tetapi bersangkutan dengan pribadi saja, maka belum bisa dihukumi. Sehingga Rasulullah ketika hendak menyerang sebuah negeri ditunggu ada adzan atau tidak. Ya bukan ditanya puasa atau tidak karena tidak diketahui. Jadi setiap kelompok yang ada tercegah dari berpegang teguh dengan syariat Islam yang tampak. Wa min haula'il qaum au ghairihim. Baik dari kaum itu atau selain mereka. Fa innahu yajibu qitaluhum. Wajib memerangi mereka. Jadi kalau ada komunitas muslim tetapi mereka sudah tidak mau menampakkan syiar-syiar Islam, diperangi. Ya oleh tentunya pemerintah yang sah. Hatta yaltazimu syara'i'ah. Sampai mereka mau kembali mengamalkan syariat-syariat Islam. Wa in kanu ma'a dzalika natiqina bi syahadatain wa multazimina ba'dha syara'i'i walaupun ya bersamaan dengan itu mereka itu adalah kaum yang sudah mengucapkan dua syahadat melakukan sebagian syariat tetap diperangi kalau mereka tidak mau berpegang dengan syariat Islam yang tampak-tampak ini. Ini kata beliau. Jadi penjelasan beliau ini, walaupun terkadang orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, boleh diperangi. Jika apa? Jika dia melanggar hak-hak Islam. Karena ada sebagian kelompok yang mengatakan pokoknya, orang itu kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak boleh diapa-apakan. Dia sudah Islam. Walaupun dia tidak sholat, walaupun tidak ya zakat, dia sudah muslim. Kenapa? Karena sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini masih ada yang berpemahaman seperti ini. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka beranggapan seseorang itu kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mungkin berbuat syirik. Walaupun secara kasat mata dia syirik. Enggak mungkin kalau dia musyrik akan mau mengucapkan dua kalimat syahadat, kata mereka. Berhujat juga dengan nafsul hadith, hadith ini. Apa jawabannya? Hal ini pun terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang saat itu yang bertanya adalah Umar bin Khattab. Ketika di pelosok sana, kaum yang baru mengenal Islam, belum sampai jauh mengenal Islam, Rasulullah meninggal. Sebagian mereka yartadun, murtad. Sebagian mereka yamtani'una 'aniz zakah, tercegah untuk memberi zakat yang biasa mereka salurkan pada masa Rasul. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini berazam untuk memerangi mereka. Sehingga Umar berkata, jangan. Ya jangan kau perangi mereka, wahai Abu Bakar. Mereka sudah mengatakan la ilaha illallah. Sementara Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah? Berarti peperangan sudah tidak ada. Maka Abu Bakar mengatakan, la ya Umar. Hatta yakulu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis sholah wa ita'iz zakah fa idza fa'alu dzalika asammu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, kata Abu Bakar. Kecuali boleh kita perangi mereka jika hak-hak Islam dilanggar. Ya, sehingga saat itu Umar mengalah dan membenarkan pendapat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kama qatal Abu Bakrin wa sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum mani'iz zakah. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat apa memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Padahal mereka sudah apa? Tentunya sholat. Padahal mereka sudah apa? Tentunya apa? Sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi masih diperangi sama Abu Bakar. Kenapa? Karena mereka tercegah dari ya mengamalkan syariat yang lain dari syariat Islam. Wa ala hadza ittafaqul fuqaha ba'dahum. Dan atas pendapat Abu Bakar ini bersepakat para fuqaha setelah mereka. Qala, mereka bersepakat dalam ucapan, fa ayyuma ta'ifatin imtana'at an ba'd shalawatil mafruḍah awis siyam awil hajj aw antilja aw aniltizami tahrimi dima awil amwal awil khamri awil maisir aw nikahi dzawatil maharim aw aniltizami jihadil kufar aw ghairu dzalika min iltizami wajibatid din wa muharramatihi allati la udra li ahadin fi juhudiha utarkiha allati yakfur alwahidu bi juhudiha fa inna ta'ifatal mumtani'ah tuqatal 'alaiha wa in kanat muqarratan biha wa hadha mimma la a'lam fihi khilafa bainal ulama qala wa ha'ula'i indal muhaqqiqina laisa bughatan bal hum kharijuna 'anil islam intaha. Kata beliau, setelah itu para fuqaha sepakat ya dengan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq dan juga para sahabat bahwasannya seorang muslim yang dia tidak mau mengerjakan pokok-pokok Islam diperangi, dipinta taubatnya, baik dalam hal melaksanakan syariat atau meninggalkan larangan, diperangi mereka padahal mereka muslim. Ini apa kesepakatan para fuqaha. Taib. Walaupun kelompok tadi ya menetapkan dua kalimat syahadat, tetapi kalau mereka tidak mau mengerjakan pokok-pokok Islam yang lain, maka diperangi, kata beliau. Yang demikian tidak kami ketahui adanya khilaf. Ya, jadi kalau ada orang berpendapat bahwasanya ini khilaf, maka dia dusta. Dan mereka, para ulama, tidak menganggap muslim yang demikian sebagai muslim pemberontak seperti Khawarij, tidak. Tetapi ya mereka dihukumi jika tidak mau tobat, orang yang keluar dari agama mereka. Muslim tapi enggak sholat. Saya tidak mau sholat, tapi saya mau Islam saja. Ya, percuma keislamannya. Dia keluar dari Islam. Atau dia meyakini halalnya khamr. Saya walaupun muslim meyakini bahwasannya khamr itu halal. Keluar dari Islam. Atau saya muslim tetapi nganggap kalau babi itu halal. Ya. Dan sekarang sudah mulai seperti itu. Qauluhu wa hisabuhu 'ala Allah. Perhitungannya mereka di sisi Allah. Ucapan beliau maksudnya, apa maksudnya perhitungan dia di sisi Allah? Allah yutabaraka wa ta'ala huwalladhi yatawalla hisabuh. Allah lah yang akan menghisab, menghitung hamba tadi. Fa in kana sadiqan jazahu bi jannatin na'im. Kalau seandainya dia sudah bersaksi dengan dua kalimat syahadat, maka setelah itu kita biarkan. Tidak boleh kita ganggu-gugat harta dan nyawanya. Ya, entah dia mau bohong atau tidak, yang penting sudah selesai. Yang menghisab dia Allah, antara dia dengan Allah. Taib. Kalau dia benar, balasannya surga. Wa in kana munafiqan azzabahu al-azabul alim. Kalau dia seorang yang munafik, pula-pula iman padahal dia kufur, balasannya azab yang pedih. Wa amma fid dunya fal hukmu 'ala adh-dhahir. Kalau di dunia itu hukumnya zahir saja. Dia muslim, muslim. Dikafani, disolati. Nah, kalau mati tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Naam. Itu di dunia. Jadi kalau ada kafir perang dengan muslim, kalah, mau dibunuh, ngomong la ilaha illallah, selesai. Enggak usah pakai logika. Wah, ini mau tak tusuk, jangan-jangan takut sama tombak. Ini mau tak bunuh, jangan-jangan takut sama pedang. Kemudian dia ngomong seperti itu. Dibuang jauh-jauh. Hukumnya yang tampak, dia mau mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Kenapa? Karena kita perang untuk ini. Ya, bukan untuk hawa nafsu, untuk ini. Perang sama orang kafir, demikian juga pada masa tadi Osama, dia perang sama orang kafir tujuannya apa? Supaya dia mau ngomong kalimat ini. Kalau sudah ngomong, selesai. Nah, jadi hukumnya zahir, mau dia takut atau mau dia pura-pura, urusan dia dengan Allah. Secara kasat mata dihukumi dia muslim. Seperti itu. Karena setelah selesai masa kenabian, ya dibalik dari yang tampak itu bukan urusan kita. Innamal an, kata Umar, nahkumu bidhawahirikum. Kami hanya menghukumi zahir kalian. In adharta lana khairan fanahkumu bi khair. Kalau engkau tampakkan di hadapan kami baik, kami hukumi engkau baik. Wa in qala qail innaha ya sarirun, walaupun ada yang ngomong dia itu jelek. Demikian pula wa in adharta lana su'an fanahkumu bisu. Kalau engkau tampakkan di hadapan kami jelek, kami hukumi engkau dengan jelek. Wa in qala qail annahu khair, walaupun ada yang mengatakan sungguhnya itu baik, bukan urusan kami, kata Umar, tetapi itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman ata bi tauhid wa lam ya'ti bima yunafihi dhahiran waltazama syara'i al-islam wajabal kuf anhu. Barang siapa yang mendatangi kalimat tauhid kemudian tidak tampak darinya perkara-perkara yang bisa membatalkan apa yang dia tetapkan dari kesyirikan-kesyirikan, meninggalkan sholat, tidak mau zakat dan lain sebagainya, kemudian dia juga berpegang teguh dengan sebagian atau semua syariat Islam yang tampak, wajib untuk menahan diri, tidak boleh diapa-apakan. Qultu wa afadal hadis anal insan qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'bad min dunillah falam ya'ti bima ya'simu damahu wa malahu kama dalla ala dzalikal ayat al muhkamat wal ahadith. Aku katakan, kata beliau Syekh Abdurrahman, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadis ini memberikan faedah bahwasannya manusia terkadang dia berkata la ilaha illallah tetapi dia tidak kufur dengan yang diibadai dari selain Allah. Demikian pula dia tidak mendatangi, tidak melakukan apa-apa yang bisa menjaga darah dan hartanya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi dia ngomong la ilaha illallah tapi enggak mengkufuri sesembahan selain Allah. Tidak pula dia mengerjakan perkara-perkara yang bisa melindungi harta dan darahnya. Kama dalla ala dzalik, sebagaimana ditunjukkan atas hal itu ayat-ayat yang jelas dan hadis-hadis yang naam datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Panjang memang, karena dalam hadis ini ada beberapa syubhat yang datang dari kalangan tentunya musyawisyun, ya, orang-orang yang suka memunculkan was-was dalam Islam, atau musyabbihun, orang-orang yang ingin mengadakan kesamaran-kesamaran dalam Islam, sehingga beliau di sini sedikit panjang lebar dalam menjelaskan perkara ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih satu halaman, insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ini sedikit kita ulang tentang pembahasan ini karena pentingnya, kita anggap penting. mudah-mudahan bisa dipahami. Walhamdulillah. Intinya bahwasanya hadis yang kita baca umirtu an uqatilan nas itu harus dibaca seutuhnya sampai selesai. Jangan dipenggal-penggal sehingga ngerusak maknanya. Nah. Karena barang siapa yang memenggal nas ya, maka dia akan memahami dengan salah. Dan itu diantara kerjaannya ahlul kitab yang berhujah dengan ayat wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. Kami Nasoro punya Tuhan Yesus, Yahudi kami punya Tuhan ya Uzair, itu anak Allah. Mana dalilnya? Wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Jadi kami punya Tuhan, kalian punya Tuhan, jangan usik Tuhan kami. Kenapa? Mereka berhujah dengan penggalan-penggalan ayat. Nah, terus bantahnya apa? Teruskan ayatnya apa sampai selesai, baru dicerna dengan baik dari awal sampai akhir. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naqif ala hadzal qadar insyaallah. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.